Apa bimbingan seseorang yang sering atau mudah terjatuh di dalam dosa? Setiap dia melakukan dosa tersebut, dia minta ampun darinya. Namun dia terus terkalahkan dengan syahwatnya, sehingga kembali dalam dosa, kemudian minta ampun lagi terus seperti itu. Barakallahu fi, apa yang Anda lakukan, maka ini adalah sebuah kemuliaan. Barakallahu fi, apa yang engkau lakukan, terjatuh di dalam dosa, engkau minta ampun, terjatuh di dalam dosa, engkau minta ampun, maka itu adalah sesungguhnya kebaikan. Barakallahu fi. Sampai Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berbicara tentang keutamaan seseorang yang tidak terjatuh dalam dosa dengan orang yang terjatuh di dalam dosa membuka pintu taubat, terjatuh di dalam dosa membuka pintu taubat. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdal? Terkadang barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala ingin menguji kita sekaligus membantu kita. Dengan kita terjatuh di dalam dosa, kita ingat dan sadar kepada Allah Jalla wa'ala yang kita maksiati. Barakallahu fiik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga membantu kita untuk membuka pintu taubat. Barakallahu fiik. Kedua, dari semuanya atau pertanyaan ini kita mengakui sendiri, saya mungkin segenap ikhwani, tentang kondisi iman kita yang lemah, rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita terjatuh di dalam dosa. Barakallahu fik. Namun jangan biarkan dosa itu berlalu. Tidak ditutup dengan pintu taubat, rahimani wa rahimakumullah. Karena dosa yang dibiarkan berlalu, yang tidak ditutup dengan pintu taubat, akan melahirkan dosa yang baru pula. Bila tidak ditutup, akan melahirkan dosa yang baru pula. Tapi bila ditutup, dengan bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, akan dihapuskan. Barakallahu fikum. Kalaupun terjatuh di dalam dosa berikutnya, Anda melakukan yang baru, bukan dosa ini merupakan lahir dari dosa yang sebelumnya. Kalau engkau buka pintu taubat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang apa yang kita lakukan? Ketika kita sadar menemukan diri kita ini lemah di hadapan syahwat kita, lemah di hadapan syayatin, maka tidak ada langkah yang kau harus lakukan kecuali meminta perlindungan kepada penguasa kejahatan itu sendiri, yaitu Allah Jalla Subhanahu. Ya Allah, engkau mengetahui bahwa diriku ini lemah, maka berikanlah saya kekuatan untuk menghadapi bisikan dan rayuan syahwat saya atau hawa nafsu saya. Ya Allah, meminta kepada Allah Jalla Subhanahu, semoga doa itu lebih tajam dan lebih, ya, barakallahu fikum, lebih tinggi tingkatnya dibanding dengan usaha yang lain yang kita lakukan. Mungkin Anda akan mengatakan, oh dengan membaca Al-Quran, oh dengan ini, dengan itu, tapi terus menemukan terjatuh, maka tidak ada tempat mengembalikan kecuali mengangkat tangan dan mengadukan perihal diri kita ini sebagaimana para nabi dulu mengadukan perihalnya untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Jadi barakallahu fikum, di antara anbiya Allah bertawassul dengan kelemahan yang ada pada dirinya untuk meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu. Demikian juga kita mengadukan kelemahan diri kita di depan syahwat kita, di depan hawa nafsu kita. Kita adukan ini kepada Allah Jalla Subhanahu. Kalau engkau dengan tulus dan ikhlas bertawassul dengan kondisi kita, Allahu Jalla wa'ala akan memberikan bantuan dan pertolongan. Barakallahu fikum.